ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. إخواني وأخواتي في الله، para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, insyaAllah kita melanjutkan pembahasan dari kitab Zadul Mustaqni' Ikhtisar Al-Muqni' yang masih dalam bab Al-Ijarah, persyaratan yang ketiga dari Al-Ainil Mu'ajjarah, ada barang yang disewakan. Sebelumnya mu'alif telah menjelaskan sebagai ringkasan bahwa syarat yang disewakan bahwa ainnya barang jasa, barang yang jasanya akan disewakan itu bisa harus diketahui, baik diketahui dengan dilihat atau dengan disifati. Kemudian persyaratan kedua bahwa akad berlangsung dengan objek jasa yang tidak menghabiskan barang yang disewakan. Terus sekarang mu'alif melanjutkan persyaratan yang ketiga. Dia berkata, wal kudratu ala taslimi fala tasihu ijaratu al-abiqi wasyaridi واشتمال العين على المنفعة فلا تصح إجارة بهيمة زمنة لحمل ولا أرض لا تنبت بالزرع. Persyaratan yang ketiga, kata mualif, mampu ala taslimi, untuk diserah terimakan barang yang jasanya akan ditransaksikan, itu barang bisa diserah terimakan. Maka mu'alif kemudian masuk kepada contoh, kata beliau, fala tasihru ijaratul abiqi, dengan kaedah tadi maka tidak sah hukumnya menyewakan budak yang lari atau hewan yang hilang. Dia memiliki hewan umpamanya, atau kalau sekarang mobil yang hilang atau truk yang hilang kemudian disewakannya, dan ini tidak mungkin diserah terimakan, ya, maka ini tidak sah karena ini gharar. Dan biasanya dalam gharar ini si penyewa dia tahu umpamanya bahwa truk dari si pemilik ini hilang, tapi melalui jaringannya dia bisa untuk menemukannya dan bisa menggunakannya. Maka dia sewa umpamanya, kalaulah sewanya per hari umpamanya nilai 1 juta, karena si pemiliknya merasa mobil truknya hilang, dia akan mau nyewakan berapa aja daripada tidak uang tidak masuk sama sekali. Maka si penyewa mungkin mengatakan, boleh gak saya sewa truk kamu selama 1 bulan dengan harga umpamanya per hari 100 ribu, ya, berarti 3 juta. Si pemilik truk dia berpikir karena truknya hilang, daripada enggak dapat uang sama sekali, kan lebih baik dapat uang 3 juta. Dan bagi si penyewa, daripada dia harus menyewa dengan harga 30 juta, kan mending dia bayar sewa dengan 3 juta. Tetapi ini gharalnya tinggi, ya, kemungkinan 3 juta itu tidak ada imbalan. Kemungkinan dia pikir menurut jaringannya dia bisa mendapatkan, menemukan truknya atau bisa mengambilnya dari pihak yang mencurinya, ya, kemungkinan tidak. Maka Islam melarang jual beli yang mengandung unsur gharar. Kata Rasulullah SAW, nah, Nabi SAW, an bai'il hasati wa an bai'i al-gharar wal-gharari. Rasulullah SAW melarang menjual dengan lemparan batu dan menjual yang mengandung unsur gharar. Persyaratan yang keempat untuk objek yang disewakan tadi, washtimalul aini 'ala al-manfaati. Syaratan keempat, bahwa barang yang disewakan jasanya tadi, jasanya barang itu mengandung manfaat, ada jasanya. Ya. Lalu mu'alif menjelaskan dengan contoh, fala tasihu ijaratu bahimatin zaminatin lihamlin. Maka tidak sah menyewakan hewan ternak yang lemah untuk mengangkat. Ya. Hewannya ada, hewan ternaknya ada, tapi kondisinya sudah tua atau lemah atau lagi sakit, dan kebutuhannya bukan kebutuhan ringan, kebutuhan yang butuhkan tenaga hewan yang kuat, sehingga kalau hewan sakit tentu jasanya tidak terpenuhi dengan baik untuk mengangkat pasir umpamanya atau batu di masa dahulu, atau pindah angkat lemari dan lain-lain. Ya, maka ini tidak sah. Sama juga dia menyewakan umpamanya kalau dalam sekarang menyewakan truk, tapi untuk membawa manusia. Ya, dia menyewakan truk. Ini kata dia ada orang yang datang menyewa. Tadi saya butuh kendaraan untuk antar jemput para karyawan di pabrik saya. Ya. Kata si yang menyewakan, ada tuh mobil saya, bisa ngangkut 30 orang. Ternyata truk kan dia bisa untuk duduk. Harus berdiri, dan itu risikonya tinggi kalau ternyata ada rem mendadak. Ya, maka ini tidak satu disewakan. Wala ardin la tunbitu lizzar'i. Juga tidak sah menyewakan tanah yang tujuannya tanah itu untuk ditanami, tapi tanah tersebut ternyata tidak bisa untuk ditanami karena satu yang lain hal. Mungkin kalau di negara kita alhamdulillah tanahnya baik, tapi mungkin ada jenis tanah yang tidak cocok untuk tanaman, satu tanaman, atau mungkin kandungan tanahnya, asamnya tinggi atau lain-lainnya yang tidak cocok untuk tanam sebuah tanaman. Ya, maka ini tidak sah karena tidak ada manfaat dari barang yang disewanya tadi. Itu persyaratan ke 4 ya. Kemudian persyaratan yang kelima. Ya, ini persyaratan terakhir sepertinya. Wa an takuna al-manfa'atu lil-mu'ajjiri aw ma'dhunan lahu fiha. Mu'allif berkata, persyaratan yang kelima, bahwa manfaat atau jasa itu menjadi milik si yang mu'ajjir, yang menyewakan. Au ma'dhunun lahu fiha, atau dibolehkan baginya dalam barang yang disewakan tersebut, karena dia umpamanya adalah wakil dari si pemilik barang. Ya, maka dalam berdasarkan syarat ini, antakuna al-manfa'atu lil-mu'ajjir, manfaatnya, jasanya milik pemilik yang menyewakan. Terkadang barang itu milik yang menyewakan, tapi jasanya bukan milik dia lagi. Seperti umpamanya orang memiliki rumah yang dia sewakan. Dia sewakan, dia kontrakkan selama 1 tahun umpamanya dengan harga sekian rupiah. Anggap umpamanya 30 juta rupiah rumah dikontrakkannya kepada seseorang selama 1 tahun. Yang menyewa, baru dia sewa 1 bulan, qadarullah, ternyata dia ada pindah tugas atau ditugaskan ke tempat lain atau ke negara lain oleh pihak perusahaannya atau kantornya. Otomatis dia tidak bisa mengambil manfaat dari barang yang sudah disewanya tadi. Ya. Kemudian dia katakan kepada pemilik rumah, "Pak, saya pindah tugas ke luar negeri, otomatis saya nggak bisa lagi menggunakan rumah Bapak yang saya sewa ini. Ya, bisa nggak dikembalikan sisa uang saya 11 bulan?" Yang menyewakan mengatakan, "Oh maaf, saya uangnya sudah kepakai untuk kebutuhan, saya nggak bisa mengembalikannya. Dan akad sewa memang mengikat. Secara syar'i perbuatan si pemilik rumah sah." Ya. Karena Allah mengatakan, "Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud." Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad kalian. Artinya akad mengikat wajib dipenuhi. Ya. Maka perbuatan dari pemilik rumah tadi, gedung tadi, sah. Dia tidak bisa mengembalikan. Lalu si yang menyewa yang mengatakan, "Ya udah kalau begitu." Si yang menyewa ingin menyewakan ke pihak lain, tetapi di klausa, di perjanjian si yang menyewanya, itu tidak bisa dipindahkan ke pihak ketiga umpamanya. Berarti dia tidak bisa memindahkan ke pihak ketiga. Sekarang yang punya juga tidak mau menyewa kembali dari yang menyewa, atau mengambil, memberikan sisa uangnya, dengan demikian membatalkan, dia tidak mau membatalkan akadnya. Dengan demikian si yang menyewa pergi, tetapi status rumah tadi 11 bulan tinggal sisanya itu milik dia, jasanya, manfaatnya, bukan lagi milik yang punya gedung tadi. Dalam kondisi ini, ya, bolehkah si pemilik gedung ini, karena dia sudah pergi luar negeri, terus minggu setelah itu bolehkah dia si sewakan sisanya? Ada orang yang datang, "Pak, saya mau nyewa Pak 1 tahun dengan harga umpamanya 35 juta. Tidak boleh dia sewakan, karena dia karena sekarang jasanya bukan milik pemilik gedung tadi, rumah tadi. Ya. Tapi kalau dia ingin sewakan ke pihak lain, itu uangnya harus dia bayarkan kepada yang menyewa pertama selama 11 bulan sisanya tadi. Ya. Solusi yang terbaiknya wallahu ta'ala alam, bagi yang memiliki rumah tadi, dia mengatakan kepada yang menyewa, "Saya tidak bisa mengembalikan uang kamu yang sisa 11 bulan karena sudah dipakai buat kebutuhan, tetapi kamu sewakanlah ke orang lain 11 bulan sisanya. Atau kalau tidak, karena belum dapat, nanti saya sewakan ke orang lain, berapa uang sewanya, asal kamu setuju, saya serahkan uangnya kepada kamu." Ya, dengan demikian itu adalah solusi yang baik bagi kedua belah pihak. Tapi yang kita maksud di sini, antakunal manfaatu dan muajir, bahwa jasa dari barang itu milik yang pihak yang menyewakan, atau diizinkan bagi yang menyewakan dalam manfaat tadi. Ya, memang rumah bukan milik dia, milik saudaranya atau kerabatnya. Tapi saudara dan kerabatnya mengizinkan kepada dia untuk menyewakan rumah tadi. Maka ini juga sah akad jasa tersebut. Saya kira cukup penyampaian materi sampai di sini. Ya, kita nanti akan masuki, karena syarat-syarat al-ain mu'ajarah sudah selesai, tapi ada beberapa hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan ijarah yang nanti akan dijelaskan oleh mu'allif. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya. Baik, masya Allah, jazakallahu khairan. Kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Wandi Tarmizi, jazakallahu ta'ala, yang telah menyampaikan pembahasan dan materi dari persyaratan ijarah. Dan pendengar serta pemirsa Raja TV, untuk memperdalam pembahasan atau untuk bagi Anda yang bertanya terkait dengan muamalah secara khusus dalam bab ini atau bab yang lainnya, silakan Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0218236543. Dan pertanyaan pesan singkat seperti biasa di 0819896543. Kami berikan tiga kesempatan. Pertama untuk via telepon, silakan. Baik, di 021-823-6543 kita akan sapa untuk pendengar yang pertama. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, umur di mana? Nama Umu Ibrahim di Tangerang. Baik, silakan Umu Ibrahim. Ana mau tanya tentang waris. Jadi kakek Ana dulu diminta atau menempati rumah dinas. Itu udah lama ya, udah tahun sekitar 1957. Kemudian dengan berjalannya waktu rumah itu sampai sekarang masih dalam penguasaan keluarga kami. Dan karena ternyata sekarang rumah itu tidak ada pemiliknya. Jadi di catatan negara sudah diselidiki dan ditelusuri, rumah itu tidak ada pemiliknya. Kemudian karena itu kompleks ya, perumahan dan banyak rumahnya, ada tim yang mengurus menelusuri itu, lalu akhirnya di sekarang ini kondisinya adalah kami semua penghuni itu sedang mengajukan hak milik, sertifikat hak milik untuk masing-masing rumah yang dalam penguasaan kami. Nah, pertanyaannya adalah kalau Anu sudah konsultasi dengan hakim pengadilan agama yang spesialisasinya dengan hukum waris, beliau mengatakan bahwa kalau rumah itu dalam penguasaan minimal 30 tahun, ini secara hukum negara ya, undang-undangnya, kalau dalam penguasaan lebih dari 30 tahun, maka penghuni berhak untuk mengajukan hak milik atas properti itu. Nah sekarang, kami sedang secara kolektif, kami sedang mengajukan, mengurus itu. Dan prosesnya sudah dilakukan pengukuran oleh BPN, Badan Pertanahan Negara. Nah pertanyaan Ana adalah, karena ini kan dulu kakek Ana ya yang jadi rumah dinas ini diserahkan kepada kakek Ana. Kemudian nggak lama sudah itu kakek meninggal. Lalu kemudian berpuluh-puluh tahun kemudian nenek Ana meninggal. Dan sekarang anak-anaknya juga tinggal satu orang, yang ada hanya cucu-cucunya. Nah pertanyaan Ana adalah, ini kan kalau nanti seandainya memang kami mendapatkan atau keluarga kami mendapatkan hak milik atas rumah ini, artinya kan harus dihitung hak warisnya sesuai dengan syariat yang berlaku. Nah, pertanyaan Ana adalah kapan hak waris itu muncul gitu, artinya apakah ini dihitung sebagai hak waris kakek kami atau hak waris nenek kami gitu. Karena pada saat 30 tahun sejak penguasaan itu, nenek kami masih hidup. Itu pertanyaannya. Baik, itu saja, kita akan simak jawabannya, insya Allah sudah bisa difahami. Dan kami serahkan kepada Ustaz. Silakan Ustaz. Fadil Maskur. Assalamualaikum Ibrahim. Ya, tanyanya jelas, rumah milik negara, maka ketika kakek wafat, itu penguasaan tadi kan dinyatakan belum 30 tahun. Dan dengan demikian, itu kan menjadi hak milik kakek. Maka bukan menjadi warisan dari kakek. Dan 30 tahun berlalu, nenek masih hidup, dan berarti itu sudah menjadi penguasaan milik nenek. Status warisnya wallah ta'ala alam, itu warisan dari nenek bukan dari kakek. Baik, jelas insyaAllah. Baik, jazakumullah khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian Umu Ibrahim yang ada di Tangerang. Semoga menjadi jelas yang disampaikan oleh Ustaz bahwa rumah tersebut menjadi harta waris bagi nenek untuk diwariskan kepada ahli waris, ahli warisnya. Demikian barakallahu fik. Dan kita berikan kesempatan yang kedua. Silakan di line telepon 021 823 6543. Kita angkat kembali untuk telepon yang kedua. Silakan. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, di mana, Umu? Allah, di Jakarta. Silakan. Saya Pak Ustadz, barakallahu fikum. Begini Pak Ustadz, apa namanya, kan misalnya saudara, misalnya akhwat, dia itu mendapatkan santunan dari panitia yang mengadakan santunan gara-gara ada corona ini Pak Ustadz. Tapi si akhwat tersebut itu, dia kan udah punya suami, dia suaminya belum ada kerjaan lagi sejak ada corona ini. Tapi si akhwat ini tinggal di rumah mertuanya, istilahnya diberi makan sama mertuanya, dia kan tetap. Cuma akhwat ini tetap mendaftar ke panitia untuk mendapatkan santunan sebesar 1 juta atau 4. Cuma masalahnya kan yang diberi oleh mertua kan sekedar makan Pak Ustadz. Nah, sedangkan ada kebutuhan lain yang diinginkan oleh ahwat tersebut karena suaminya tidak bekerja. Nah, tapi ahwat ini ragu Ustadz, takutnya ini harta yang didapat 1 juta ini takut haram Pak Ustadz, karena di luar sana masih banyak yang lebih membutuhkan. Dan sebenarnya uang ini pun terpakai juga untuk membayar sebagian hutang si ahwat ini gitu Pak Ustadz. Nah. Obat-obatannya karena dia sakit itu Pak Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz, gimana harta ini haram atau bukan Pak Ustaz? Iya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Umu. Kita bisa catat pertanyaannya dan sudah jelas, kita akan berikan kepada Ustaz. Tafadhol Ustaz. Ya. Alhamdulillah negara masih memperhatikan dalam hal ini, dan itu memang tugas negara untuk melindungi dan mengayomi dan mencukupi kebutuhan rakyatnya. Dan dalam syariat Islam juga lebih dari itu, bahkan Rasulullah SAW menempatkan para pemimpin itu bagaikan bapak kepada anaknya. Langsung buat tanggung jawab bapak terhadap anak itu menjadi tanggung jawab negara terhadap seluruh rakyatnya. Rasulullah mengatakan innama ana lakum mimman dzilatil walidi liwaladihi, aku dengan kalian bagaikan seorang ayah terhadap anaknya. Dan para ulama pun menjelaskan dalam kitab-kitab mereka ketika membahas tentang seseorang yang berhutang dan wafat, kemudian harta yang tinggalkannya tidak cukup untuk menutupi hutangnya, itu menjadi tanggung jawab negara. Menjadi tanggung jawab negara. Dan Rasulullah mengatakan tentang hal tersebut, rawi mengatakan falamma fatahallahu 'ala rasulil futuh, tatkala Allah membukakan kepada Rasulnya banyak penakluk dengan penaklukan negeri, yang dengan demikian banyak harta yang didapatkan oleh Rasulullah SAW ke Baitul Mal, maka Rasulullah mengatakan ana aula bil mu'minina min anfusihim, saya lebih berhak terhadap orang mukmin daripada diri mereka. Faman mata, siapa di antara beriman yang wafat dan meninggalkan hartanya, hartanya adalah untuk para ahli warisnya. Siapa yang di antara kalian wafat dan meninggalkan hutang, maka akulah yang membayarnya. Dan para rawi bersepakat, Bani Munawi pun mengatakan bahwa ini menjadi kewajiban bagi setiap orang menyali amurul muslimin, bagi setiap pemimpin siapapun yang dia itu menjadi pemegang kekuasaan sebagai untuk mengurus rakyat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu menjadi kewajiban dia sebagai kepala pemerintahan di tempat tersebut, di negeri tersebut. Dan dalam kondisi ini negara memberikan bantuan, tentu di sana ada persyaratan-persyaratannya. Lagi yang ditanyakan tadi bahwa si akhwat ini mengajukan untuk mendapatkan bantuan dan dia tidak berbohong dalam setiap laporannya. Ya. Dan dia mendapatkannya, maka ini hukumnya halal. Tapi bila berbohong, umpamanya negara mensyaratkan satu keluarga ini bantuan dibagikan untuk keluarga bukan individu, ya, Kalau begitu memang si suaminya sudah mendapatkan umpamanya, ya, maka istri tidak boleh lagi. Tapi kalau umpamanya suami tidak mengajukan dan nafkah dari suami tidak cukup untuk istri tentunya, ya, bahkan suami pun kurang dan dibolehkan mengajukan per individu, ya, maka hukum asalnya ini adalah boleh asal data-data yang diberikannya kepada pihak yang berwenang tidak berbohong dalam hal tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian akhir kepada Ustaz yang telah menyampaikan dan memberikan jawaban. Demikian umum yang bertanya, barakallahu fikum. Semoga menjadi jelas dan menjadi sebagai pencerahan buat umum dan juga bagi pendengar yang lain. Barakallahu fikum. Kita berikan kesempatan yang ketiga via telepon di 021-823-6543 dalam bab muamalah sedekah sebab ijarah. Bagi pendengar dan pemirsa Radio TV yang bertanya, kami persilahkan. Kita sapa kembali penelpon berikutnya. Halo. Silakan, sudah masuk. Halo, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Dari Mbak Allah di Batam ini. Silakan. Mau bertanya masalah beli barang online COD itu apakah diperbolehkan? Terus apa seandainya beli di aplikasi itu macam Shopee itu apakah diperbolehkan? Ini saja Pak. Baik, Pak Ustaz. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairah. Pada umum di Batam kita akan simak jawabannya. Silakan Ustaz. Bila beli barangnya dengan COD, cash and delivery, ketika barang sampai dan dilakukan akad pembayaran, ya, dan kalau selain emas dan perak tidak ada masalah, ya, boleh. Tapi kalau emas dan perak, pada saat emas diterima atau perak diterima, itu si pembeli pada waktu itu dia menghubungi lagi si penjual, sekarang saya beli, ini uang saya titipkan ke kurir. Atau kalau andai kurirnya adalah karyawan dari perusahaan penjual emas tadi, atau toko penjual emas tadi, maka hukum asalnya boleh pada saat itu dia bertransaksi. Transaksi yang pertama tentu tidak boleh ketika dia membeli melalui online, karena emas dan perak persyaratannya tukar menukarnya dengan rupiah, harus kata Rasulullah SAW, miyadan miyadin, rupiah diserahkan dengan satu tangan, emas diterima dengan tangan yang lain. Itu maksud miyadan miyadin, sehingga tidak terjadi riba. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah, jazakumullah khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian umum di Batam. Semoga ini menjadi pencerahan buat umum dan bagi kita semua. Barakallahu fikum. Kami angkat selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat, ya, dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait dengan akad ijarah atau sewa menyewa, bolehkah kita untuk mengajukan atau mengambil keberlebihan apabila orang yang menyewakan barang atau orang yang menyewakan tempat kita telat dalam membayar sewaan setiap bulan, pada bulan keempat, pada bulan kelima, dan kami syaratkan pada setiap keterlambatan ada denda sekian persen atas barang yang disewa tersebut dan telat bayarnya. Jazakumullah khair Ustaz. Iya. Kalau sistem sewa-menyewanya, jasa digunakan terlebih dahulu, pembayaran belakangan, maka ini namanya utang piutang. Dia telah menggunakan barang Anda, jasanya sudah diambilnya dan dibayarnya nanti. Maka kalau dibuat klausa atau persyaratan bahwa setiap keterlambatan pembayaran dikenakan pertambahan umpamanya sekian persen, 0,5% setiap hari keterlambatan dari nilai sewa pada waktu itu, maka ini adalah riba jahiliyah yang diharamkan. Anzirni azirka, beri aku masa tangguh maka aku tambah hutangku kepadamu. Maka ini tidak boleh. Maka bagaimana cara solusi dari hal seperti ini? Syaratkan dia bayar di awal sehingga dia tidak berhutang. Bahkan kalau bisa, ya, baik Anda yang menyewa, kalau ketika pihak menyewakan enggak ngerti syariat, dia bilang, "Pak, kalau terlambat Bapak membayarkan uang, Bapak didenda." Anda yang menyewa, Anda bilang, "Saya bayar di depan." Berarti terlambat enggak saya? Kan tidak. Kalau sewanya bulanan, habis bulan saya enggak nyewa lagi, kamu tinggal usir saya tinggal pergi. Karena sudah saya bayar, saya enggak terlambat. Karena kan saya bayar di awal. Atau, kalau Anda yang menyewakan, minta sewa, umpamanya, akadnya 1 tahun, dia boleh bayar uangnya bulanan. Minta sewa 1 tahun di awal, selesai. Tidak akan terlambat. Atau minimal minta sewa di depan dimajukan 3 bulan deposit. Itu 3 bulan bayar di depan. Ya, mereka tidak akan terlambat. Kemudian dibuat ketentuan bila terlambat pada setiap bulannya lagi. Maka sebetulnya dia tidak terlambat. Karena masih ada 3 bulan uang sewa ke depannya yang masih belum dia pakai jasanya. Itu adalah solusinya. Tapi kalau dia bayar di depan, terlambat dia menyerahkan barang yang menjadi objek sewa. Berarti umpamanya dia sewa rumah dalam bentuk bulanan. Ya. Kemudian dia mengatakan, "Saya sewanya setahun aja, kontrak setahun. Berakhir di hari ini umpamanya." Hari berlalu 1 hari ini, besok 2-3 hari, kunci belum diserahkannya dan rumah pun belum dikosongkannya, masih ada barangnya di sana. Di hari keempat dia menyerahkan kunci dan mengosongkan rumah. Maka ini Anda mengatakan, "Saya terima kunci dan kosongan rumah, tapi yang biaya 4 hari sewa bayar dibagi setahun berapa per harinya, minta dari dia." Dan kalau dia lebih baiknya tentu dari awal ada uang deposit, sehingga kalau dia terlambat itu uang Anda potong. Kalau ini bukan denda, kalau ini memang jasa dia telah gunakan, ya Anda ambil hak Anda. Berarti umpamanya dia sewa mobil untuk 24 jam dari semalam, ya diambilnya mobil dari rumah, dari tempat Anda yang menyewakan jam 7 pagi hari ini. Jam 7 pagi besok harus sampai di rumah Anda. La qadarallah, jam 12 baru datang mobil ke rumah Anda. Anda katakan ini ada sewa 5 jam yang harus Anda bayar karena selama 5 jam tadi mobil tidak bisa kami gunakan. Begitu juga dengan sewa jasa manusia. Ya, Anda sewa jasa karyawan Anda per hari 8 jam. La qadarallah, dia ini tidak ada musibah ya, kalau di luar ada musibah, kalau musibah nanti pembahasannya beda. Tidak ada musibah dalam kondisi biasa dan normal, qadarullah dia kerja cuma sebanyak 5 jam, maka dengan demikian, wallahu ta'ala alam, ini sisa uang gaji yang diambil 3 jam itu tidak halal. 3/8 dari gajinya berarti tidak halal, ya, dan itu konsekuensi dari sewa menyewa. Jelas tadi yang pertanyaannya itu adalah haram dan solusinya pun sudah saya sampaikan. Semoga Allah memberikan kemudahan kita dalam mentaatinya. Ya. Masya Allah, alhamdulillah, jazakumullah khairan atas penjelasan dan jawabannya. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari pesan singkat. Ada beberapa pertanyaan yang pertanyaan terkait dengan zakat emas dan perak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pendengar kita Bapak Harahap di Tangerang bertanya terkait dengan zakat emas ketika nisab sudah sampai dan dikeluarkan 2,5%, apakah dihitung dari harga emas saat beli atau pada saat harga jual, Ustaz? Demikian pertanyaannya. Barakallahu fiik. Harahap yang bertanya, zakat emas dan uang nanti perniagaan itu digabung untuk nisab. Enggak tadi bertanya, alhamdulillah emasnya sudah sampai, emasnya saja sudah sampai nisab. Namanya emas 100 gram. Semenjak beli ini sampai sekarang sudah berlalu 354 hari, 1 tahun. Karena yang tahun dimaksud di sini adalah tahun Qomariyah, beda 11 hari dengan tahun Syamsiyah. Ya, setelah 1 tahun tadi, umpamanya dari 100 gram dikeluarkan 2,5%, 2,5 gram. Yang harus dikeluarkan tentu adalah emas, karena zakatnya zakat emas. Kalau Anda keluarkan emas 2,5 gram, Anda ambil, Anda beli, Anda kalau emas Anda dalam emas lantakan, ada yang pecahan 1 gram dengan 1,5 gram, tinggal beri keluarkan yang pecahan 1 gram 2 buah, kemudian yang 1,5 gram 1 buah, berikan kepada para mustahiknya. Bila yang Anda beri keluarkan dalam rupiah, sepertinya ini pertanyaan Pak Arab tadi, apakah harga jual atau harga beli? Karena kewajiban Anda mengeluarkan emas, berarti Anda akan beli emas. Kalau Anda beli emas, berarti yang Anda keluarkan rupiah harga beli atau harga jual? Tentu harga beli. Dan biasanya lebih mahal daripada harga jual. Ya. Wallahu ta'ala alam. Kalau emas yang Anda keluarkan tidak perlu pertanyaan tadi. Tapi kalau rupiah Anda keluarkan, tentukan Anda selisih antara kurs harga beli dan harga jual, berarti harga beli. Begitu juga kaum muslimin yang punya uang dalam bentuk dolar, dalam mata uang yang lain, ya, kalau mata uang itu yang dia keluarkan, dia serahkan ke fakir miskin, alhamdulillah, tidak ada pertanyaan apakah dengan kurs beli atau kurs jual. Ya, tapi kalau rupiah yang ingin dikeluarkannya, dia kan kewajibannya adalah dolar, US. Umpamanya kewajibannya $100 yang akan dizakatkannya. Dia tidak mau mengeluarkan dolar, yang mau dikeluarkannya rupiah. Berarti sekarang dia harus beli dolar. Berarti harga beli. Dan itu biasanya lebih mahal daripada harga jual. Wallahu ta'ala alam. Nah, Masya Allah, jazakumullah khair Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Barakallahu fik. Alhamdulillah demikian Bapak Harahap. Semoga menjadi jawaban yang pencerahan bagi Bapak dan juga bagi pendengar yang lain yang bertanya. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fik ya Ustaz. Pertanyaan pendengar kita dari hamba Allah di Solok, baik terkait dengan arisan, bahwa beliau ikut arisan di mana pembiayaan atau arisannya seminggu Rp200.000 Ustaz, yang dibayarkan oleh masing-masing anggota. Untuk nilai yang akan didapatkan adalah Rp30 juta. Lalu kemudian ada potongan 10% Ustaz. Apakah potongan 10% ini diperbolehkan? Dan apakah ini masuk ke dalam bagian riba? Jazakallah khair, demikian. Potongan 10% untuk siapa Ustaz Islam? Tidak dijelaskan dalam pertanyaan. Baik, tidak dijelaskan Ustaz, hanya sebatas dipotong 10% saja Ustaz. Demikian. Kalau umpamanya ini biasanya dipotong oleh pihak pihak pengelola arisan tadi. Bila pihak pengelola arisan tadi yang memotong, kalau dia ikut dalam arisan juga, maka tidak boleh. Karena ini statusnya dia juga meminjamkan, ya, maka tidak boleh pinjaman tadi digabung dengan akad sewa jasa, karena dia walaupun dia mengatakan saya ingin ambil jasa di sini, kan Rasulullah mengatakan la yahillu salafun bai'un, tidak boleh menggabungkan akad sewa, akad muawadhat, akad jual beli dengan akad pinjam meminjam, karena statusnya ketika dia belum dapat berarti dia meminjamkan uang kepada yang dapat, ya. Dan ketika dia mengambil jasa, maka ini dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Makanya tidak boleh. Kalau 10% tadi dipotong oleh pengelola dan dia bukan bagian dari yang peserta yang ikut, maka hukum asalnya boleh, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah, jazakumullah khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian pendengar kita yang ada di Solok, semoga bermanfaat. Kami angkat kembali pertanyaan berikut dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Adang di Jakarta. Dia bertanya, anak perempuan saya meninggal karena kecelakaan Ustaz dan mendapatkan santunan dari jasa raharja, demikian juga dari yang menabrak beliau putrinya ini. apakah donasi atau uang tersebut menjadi harta warisan bagi yang ditinggalkan? Jazakumullah khairan. Seluruh harta yang dapatkan dari anak tadi ketika dia wafat, maka itu dibagi waris. Para ulama kontemporer tentang santunan-santunan tadi, baik dari jasa raharja atau pihak manapun, ya, mereka mengkiaskannya, menganalogikannya dengan diyat. Bila seseorang wafat dan dibunuh dengan sengaja oleh pembunuhnya, ya, atau dengan tidak sengaja seperti dalam masa dahulu, umpamanya diinjak oleh unta milik seseorang, meninggal anak tadi. Itu yang pihak yang membunuh, ya, itu wajib membayarkan diyat. Dan para ulama sepakat diyatnya itu dibagikan kepada ahli waris sebagai warisan. Maka dengan demikian, baik uang santunan, uang jasa asuransi raharja, uang dari duka lah namanya, atau dari pihak yang menabrak, atau dari manapun, ya, maka itu sampai pun ketika wafatnya umpamanya ada kerabat tetangga yang datang takziah dan berikan uang, ini pun statusnya dibagi waris. Wallahu ta'alam. Alhamdulillah. Naam sa jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Dan kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV yang bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 dalam bab ijarah secara khusus atau bab muamalah yang lain. Kita berikan kesempatan untuk pendengar berikutnya. Baik, kami sapa kembali, silakan. Halo. Iya, sudah masuk, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Dengan hamba Allah di Jawa Timur. Baik, silakan. Apa pertanyaannya? Ya. Assalamualaikum Ustaz. Silakan. Waalaikumsalam. Silakan pertanyaannya langsung. Iya. Mau tanya untuk nisab zakat mal emas itu, misalkan kita dipinjami emas gitu, itu yang bayar zakatnya siapa ya? Apa penghutang atau yang meminjam? Iya, yang memiliki emas itu ya. Iya, yang memiliki emas atau yang meminjam emas itu. Kemudian kalau misalkan masih ada sisa emasnya di pemilik itu nanti zakatnya digabungkan atau gimana? Baik. Ya, kita bisa terima atau simak pertanyaannya. Baik, kita akan langsung menyampaikan kepada Ustaz. Silakan. Jazakumullah khairan. Wa iyyakum. Silakan Ustaz. Assalamualaikum. Yang dipinjam, Anda pinjam uang ke seseorang, pinjam emas kepada seseorang, ya. Maka siapakah yang menzakatkan uang dan emas tadi adalah pemiliknya. Anda kan bukan pemilik, Anda minjam, nanti wajib mengembalikan. Cuman bagi yang mempiutangkan, yang meminjamkan, yang memberikan piutang, ya, dia pinjamkan uang kepada seseorang namanya, atau saya pinjam uang kepada Ustaz Ihsan sebanyak 100 juta rupiah, saya pakai untuk kebutuhan penting yang saya butuhkan, ya, maka 100 juta rupiah ini yang menzakatkan Ustaz Ihsan. Tapi apakah dia wajib zakatkan setiap tahun? Ya, dilihat orang yang minjam ini apakah dia badilun mali, dia apakah dia statusnya kaya dan tidak suka menunda pembayaran. Kapan diminta, dia akan berikan. Tinggal dia mungkin kapan saya sana telepon, saya Rwandi, dananya ada, Anda nih silahkan ambil, ayo dan tantar aja. Ini status yang muzakatkannya adalah Ustaz Ihsan. Tapi la qadarallah, sebelumnya ketika saya minjam itu, kondisi saya, keuangan saya baik. Tapi mulai, karena rencananya saya minjam 6 bulan, mulai bulan ke-2, ke-3 ada kondisi corona seperti ini, sehingga umpamanya pemasukan berkurang banyak dan pengeluaran tinggi, walhasil tidak mampu membayar tadi. Ya, apakah Ihsan juga mengeluarkan zakatnya ini? Ya, para ulama mengatakan Ihsan-ihsan kan tidak bisa menggunakan uang ini dan tidak jelas kapan dibayarnya. Maka cukup kapan dia terima, dia zakatkan sekali saja. Ternyata saya tadi mau bayar tunai, tidak mampu bayar tunai, saya cicil umpamanya 10 juta setelah 2 tahun. Berapa yang dia terima itu sudah 2 tahun, apakah dizakatkan 2 kali? Kata para ulama cukup 1 kali saja zakatnya. Langsung Anda potong dari 10 juta, potong 2,5%. Ya, nanti saya bayar lagi umpama 10 juta, potong lagi 2,5%. Saya bayar 20 juta, potong lagi 2,5% dan begitu sampai selesai. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, alhamdulillah. Jazakumullah khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian peninggalan yang bertanya yang ada di Jawa Timur. Barakallahu fik. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya masih via telepon di 0218236543. Kita sapa kembali pendengar dan pemirsa radio berikutnya yang bertanya. Silakan. Iya, tafadhol. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Ini yang tadi lagi masuk dari Jakarta. Ah, baik, silakan. Ini mau nanya, Pak Ustaz, yang tadi dibilang kalau misalnya suaminya dalam keadaan nganggur itu boleh menerima zakat itu apa, Ustaz? Baik. Suaminya dalam keadaan menganggur dalam keadaan corona seperti ini, Pak Ustaz. Baik. Itu saja pertanyaannya. Ustaz, syukran. Afwan. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Silakan. Baik, silakan, Ustaz. Ya. Orang yang menganggur tidak bekerja bukan berarti dia langsung berhak menerima zakat. Ada orang menganggur tidak bekerja tetapi uang tunainya masih ada, asetnya masih banyak yang untuk dia jual, ini tidak berhak menerima zakat. Tapi ada juga orang yang menganggur karena pendapatannya harian atau bulanannya pas-pasan sehingga tidak ada simpanan dan tidak ada aset yang akan dijualnya, ini dia bisa menjadi mustahik. Ya. Maka menentukan seorang berhak setidaknya menerima zakat kondisinya di saat itu. Ada umpamanya dahulu dia sebelum kondisi ini, alhamdulillah mungkin pernah bekerja di luar negeri atau bekerja di outsource atau dengan gaji yang tinggi dan ada simpanannya. Kemudian dalam kondisi ini dia menganggur tidak bekerja sama sekali lagi, tapi simpanan itu masih cukup untuk kebutuhan pokoknya sekitar 3 tahun ke depan. Maka ini dia tidak berhak menerima zakat. Maka yang dilihat bukan menganggur atau bekerja, yang dilihat adalah kondisi keuangannya. Ya, walaupun dia bekerja, tetapi gaji dari kerjanya umpamanya dia bekerja, gajinya UMR dengan gaji umpamanya 5 juta per bulan. Tapi dia tinggal di sekitar Jabodetabek dengan rumah nyewa. Kemudian anak-anak sudah ada yang bersekolah di pesantren 3 orang umpamanya. Pesantren 3 orang sudah kebayang berapa biaya makan, minum dan biaya sekolahnya. Ya, ada lagi di sekolah Islam terpadu swasta. Sudah kebayang juga berapa biaya bulanannya. Walhasil pengeluarannya bisa menjadi 10 juta per bulan. Walaupun dia masih bekerja aktif, tetapi biaya hidupnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, dan kebutuhan pokoknya ini tidak berlebihan. Ya, dia tidak gaya hidup dengan tidak ngontrak di daerah yang elit, yang mahal, tidak, di daerah yang biasa. Anak-anaknya juga tidak hidup dengan gaya seperti orang kaya, tidak dengan gaya hidup biasa. Kurang. Ya. 10 juta per bulan, maka dia berhak menerima zakat 5 juta per bulan. Dan karena zakat itu per tahun, maka dia berhak menerima juta 5 kali 12, 60 juta. Ada orang yang berzakat kepada bapak yang bekerja tadi, ini bekerja enggak nganggur ya, tapi gajinya UMR. Ada yang berzakat kepada dia 10 juta, masih halal dia terima 50 juta lagi. Ada yang berzakat ke dia 20 juta, halal dia terima. Besok ada yang berzakat 30 juta, setelah itu 1 sen pun ada yang berzakat, Pak saya mau berzakat ini 100 ribu, ya haram dia terima. Dia mengatakan saya sudah cukup kebutuhan saya selama 1 tahun untuk kebutuhan pokok, maka saya tidak boleh mengambil zakat. Saya kira cukup jelas. Maka timbang-timbanglah, lihatlah diri sendiri ketika ingin mengajukan umpamanya zakat pada saat kondisi seperti ini ada lembaga zakat atau ada orang yang berzakat, ya Anda lihat diri Anda. Baik, wallahu a'lam. Jazakumullah khair, kami sampaikan kepada Ustaz atas penjelasan dan jawaban yang disampaikan. Demikian Umu yang ada di Jakarta yang bertanya. Barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan berikutnya masih via telepon di line telepon 021-823-6543. Kita sapa kembali untuk penanya berikutnya, silakan. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana? Ini mau bertanya, Pak. Dengan siapa, di mana, Pak? Mohon maaf. Saya Ambalo dari Majalengka. Baik, silakan. Silakan bertanya langsung, Pak. Kalau masalah cicilan mobil, riba nggak, Pak? Cicilan mobil, bisa disampaikan mekanismenya, Pak? Ya, maksudnya kan gini, misalkan ada uang kita 10 juta gitu, DP-nya 10 juta, terus harga mobilnya 50, tuh yang itunya 40 kan kita punya utang berarti gitu. Iya. Ada denda keterlambatan, Pak? Ya itu masuk itu enggak ya? Itu riba enggak ya? Baik, insyaallah. Itu saja pertanyaannya, Pak. Iya, ya gitu. Baik, barakallahu fiik, kita akan simak jawabannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, silakan. Ya Allah, barik fiik pada Bapak yang bertanya. Pertama, membeli dengan hutang ada syarat. Ya. Karena hutang dalam agama Allah tidaklah sesuatu yang baik. Walaupun dalam ekonomi modern, hutang itu merupakan kebutuhan di dalam kehidupan mereka, itu urusan mereka. Tapi dalam syariat Allah, yang jelas Rasulullah SAW berlindung setiap hari dengan doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wal ajzi wal kasal, wal jubni wal bukhl, wa min ghalabati ad-daini wa qahril rijal. Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa keluh kesah dan rasa sedih, dan dari ketidakmampuan dan dari sifat malas, dan dari rasa takut dan rasa bakhil, dan aku berlindung dari penindasan orang lain terhadap diriku dan dari hutang, lilitan hutang. Semua yang Rasulullah berlindung darinya berarti itu tidak baik. Maka berhutang pada dasarnya dalam Islam tidak baik. Oleh karena itu tidak kita dapati dalam sejarah hidup biografi Rasulullah beliau berhutang untuk kecuali untuk hal yang sifatnya sangat penting. Ya, yang sifatnya sangat penting. Kapan beliau berhutang? Beliau membeli makanan pokok untuk keluarga istrinya, untuk istri dia dan untuk istrinya. Dan syarat yang kedua, ada aset yang bisa menutupi hutang tadi, beliau gadaikan baju besinya. Sampai beliau wafat, itu hutang belum terbayarkan, tapi harga baju besi lebih mahal daripada harga gandum tadi. Kapan lagi beliau berhutang? Beliau berhutang ketika berjihad dan unta yang dibutuhkan untuk jihad kurang, maka beliau beli satu dengan dua dibayar nanti dua, ya ini boleh. Beliau ambil satu nanti dibayar dua setelah zakat datang, setelah zakat dapat dari para muslimin yang berzakat hewan unta tadi. Dua tadi untuk kepentingan pribadi yang sifatnya darurat dan untuk kepentingan umat yang sifatnya darurat. Karena kalau tidak berjihad, otomatis negara kaum muslimin akan diserbu oleh orang kafir dari luar dan akan wafat semuanya. Kan hilang agama Allah dari permukaan bumi ini. Maka ini dua hal yang sangat penting, itu Rasulullah berhutang. Maka kembali kepada kasus Bapak yang bertanya. Pertama, kalau andai kondisi kendaraan roda 4 ini memang sangat dibutuhkan, walaupun tidak sampai dalam darurat, dalam sifat hajah pun boleh. Apa itu hajah? Kalau tidak terpenuhi, hidup akan susah. Alhamdulillah di negara kita tidak semua tempat yang harus membutuhkan kendaraan roda 4. Terkadang cukup kendaraan roda 2, terkadang tidak punya kendaraan pun masih bisa kita menjalani hidup. Masih banyak transportasi umum, baik roda 2, roda 4, dan bus, dan lain-lainnya. Ya, kecuali kita berada di tempat yang di sana kendaraan umum sangat jarang, sehingga membutuhkan roda roda, kalau roda dua, anggota keluarga banyak, anak-anak yang mau diantar ke sekolah tidak cukup dengan roda dua, harus butuh roda empat. Ini sekarang hajah ada, ya. Atau kalau dikatakan bukan untuk kebutuhan harian Ustaz, tapi untuk kebutuhan dagang atau bisnis. Kalau untuk kebutuhan dagang atau bisnis, kalau memang itu dibutuhkan, tidak bisa di apa dengan cara menyewa mobil orang lain atau truk orang lain, karena kalau dengan sewa umpamanya tidak leluasa. Dalam beberapa kasus umpamanya kita harus mengantarkan barang kepada konsumen, ternyata mobil yang disewa sudah disewa orang terlebih dahulu, berarti ini sampai pada hajah. Ini boleh dengan perkirakan Anda bisa membayarnya, kemudian tidak ada transaksi ribanya. Apa itu transaksi riba? Denda keterlambatan. Ya, tidak ada denda keterlambatan. Anda bayar dulu, ada uang 10 juta sekarang, nanti dibayar sisanya atau dicicil sama 5 bulan atau 3 bulan, dan kalau terlambat tidak ada pertambahan denda pembayaran, tetap harga 50 juta umpamanya. Maka ini hukumnya adalah boleh, wallahu ta'ala a'lam. Terima atas penjelasan dan jawabannya, barakallahu fikum. Dan kami berikan satu kesempatan kembali, pertanyaan terakhir di kesempatan pagi ini bagi para pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya di line telepon 021-823-6543. Baik, kita sapa kembali, silakan. Halo. Halo, silakan, sudah masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Umu, dikecilkan dulu volume suara televisi atau radionya. Ada noise atau ada gangguan, seperti ada feedback. Cukup monitor via telepon. Ya, dengan siapa di mana, Umu? Halo. Tapi mohon maaf, sepertinya kami mengalami gangguan koneksi, tidak cukup jelas terdengar suaranya, dan bisa diulang kembali atau dihubungi kembali di line telepon 021-823-6543. Dan bagi para pendengar yang lain, kita persilahkan. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dari Aan di Pekanbaru. Silakan, Pak Aan, langsung kepada pertanyaannya. Saya mau nanya, kalau ada dua orang transaksi tidak tunai, yeah, lalu dia menganggap jadi belum dibayar itu sebagai hutang, lalu dia membayar hutang itu di masjid karena menganggap sebagai bukan transaksi lagi tapi hutang. Nah, boleh enggak, Tad? Jadi pembayaran hutang di masjid gitu ya, Pak, ya, pertanyaannya? Ya, tapi hutangnya dari hasil transaksi gitu yang belum dibayar. Baik, kita akan simak jawabannya. Itu saja, Pak An. Itu saja, Tad. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Silakan, Ustaz. Bila sekedar membayar transaksi yang transaksi tidak dilakukan di masjid tetapi hutang dibayarkan di masjid, maka tidak ada masalah. Dalam hal ini Jabir meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW membeli unta Jabir bin Abdullah, ya, kemudian Rasulullah bertemu, kata Jabir, aku bertemu dengan Rasul di masjid, faqadani wa zadani. Lalu Rasulullah SAW membayar uang pembelian untanya kepuntaku, dan beliau lebihkan dari transaksi yang kami sepakati. Ya, boleh, tidak ada masalah kalau pembayaran hutang, karena itu bukan transaksi. Jazakumullah khair atas penjelasan dan jawaban Ustaz, dan ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini sebagai ikhtitam dan kesimpulan kajian kita di pagi ini. Silakan, Ustaz. Kita selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar Allah mengangkatkan musibah, bala, harga biaya hidup tinggi. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma rfa'anna al-bala wal-waba wal-ghala wal-mihan ma-dhahara minha wa ma-batan. Ya Allah, angkatkanlah dari kami dan dari kaum muslimin dimanapun mereka berada bala dan wabah dan biaya hidup yang otomatis menjadi tinggi karena hal tersebut, dan semua cobaan-cobaan, semua azab, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan, semoga Allah mengabulkannya dari kita. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu nabi Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.